Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar hadirin muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan kemarin kita telah memasuki bab yang baru, yaitu bab ke-15 tentang larangan marah. Insya Allah akan kita lanjutkan setengah dari bab yang telah kita bahas, ya, masih di bab yang sama, yaitu bab jangan marah, yang insya Allah akan membahas tentang sikap lemah lembut yang merupakan kebalikan dari sifat marah, ya. Di halaman yang ke-222, ya, di PDF-nya beliau mengatakan, ya, wa mimma yu'inu ala tahaqquqil as-salamah min al-ghadabi wa 'aqibihi al-wakhimah ayyahrus al-muslim dauman ala rifqi fil amri kullihi. Kata beliau, di antara hal yang dapat membantu, ya, supaya bisa selamat dari kemarahan serta selamat dari akibat karena marah, ya, akibat buruk karena marah, maka seorang muslim hendaknya berusaha senantiasa bersikap lembut dalam segala urusannya. Fa inna rifqa khoslatun 'azimah. Karena lemah lembut itu adalah sifat atau karakter yang agung yang Allah cintai dari hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah maha lembut dan Allah menyukai kelembutan. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan Allah memberikan kebaikan kepada sikap lembut yang tidak diberikan kepada sikap kasar. Ya, wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan bahkan tidak diberikan kepada sifat yang lain. Ya, ada keistimewaan tersendiri dalam sifat lembut Allah berikan yang tidak Allah berikan kepada sifat-sifat yang lain. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau radhiyallahu anha bercerita, Istadana rahbun minal yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Suatu ketika ada beberapa orang, ya, Yahudi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan assalamu alaikum, kebinasaan bagimu. Ya, mereka ucapkan itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebinasaan bagimu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, membalas ucapan mereka, bal alaikumus samu wal la'nah. Kata Aisyah kepada mereka, ya, bahkan bagimu kebinasaan dan laknat. Ya, ditambah dengan laknat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, beliau katakan, wahai Aisyah, sungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam segala urusan. Maka Aisyah kemudian mengatakan, ya, alam tasma' ma qalu. Wahai Nabi, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, qad qultu wa alaikum. Ya, aku sudah balas mereka, aku katakan, dan bagi kalian juga. Tapi tidak kemudian assalamu alaikum, tidak membalas dengan ucapan yang sama. Cukup dengan dan kalian juga. Ya, ada dalam kalimat yang ringan tersebut sudah terkandung doa yang sama bagi mereka, namun tidak dengan kata-kata yang kasar. Ya. Dan diriwayatkan dari Aisyah, riwayat kisah yang sama dengan redaksi yang berbeda, bahwasanya sekelompok Yahudi tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan assalamu alaikum, Kemudian Aisyah membalas, wa'alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ketika Yahudi, para Yahudi itu mengatakan assalamualaikum, Aisyah membalas dengan wa'alaikum dan kalian juga, lanat Allah bagi kalian, kemurkaan Allah bagi kalian. Komplit, ya, ditambah lagi dengan yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, alaiki birrifqi, hendaknya engkau bersikap lembut, wa iyyaki wal unfi wal fuhsh, dan hati-hatilah engkau dari bersikap kasar dan keji. Ya. Jadi membalas dengan balasan yang lebih kejam. Tapi ingatkan supaya lebih lembut dalam membalas. Kemudian Aisyah protes. Ya. Beliau mengatakan, awalam tasma' ma qalu. Wahai Nabi, bukankah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi mengatakan, awalam tasma'i maqultu, apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Radattu alaihim, aku sudah balas ucapan mereka. Ya. Fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Ya. Aku sudah balas ucapan mereka itu. Ya. Dan doaku bagi mereka itu dikabulkan. Doa mereka kepadaku tidak dikabulkan. Ya, tidak usah khawatir. Ya, mau mereka mendoakan kejelekan tidak akan dikabulkan. Maka tidak perlu kemudian dibalas dengan balasan yang sebegitunya. Cukup wa'alaikum saja. Ya. Kemudian beliau melanjutkan di sini, ya, tidaklah ada kelembutan yang menyertai sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Ya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia pasti akan menjadikannya buruk. Menjadikannya lebih jelek, ya. Dan siapa yang diberikan sikap lembut, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak, bahkan kebaikan seluruhnya. Dan siapa yang diharamkan, dicegah dari sikap lembut, maka dia diharamkan dari kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, ya, dari Jarir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuhrami rifqa yuhrami al khaira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dicegah, dihalangi, atau tidak mampu untuk bersikap lembut, maka dia terhalangi dari kebaikan. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah, wa la yunza'u min shay'in illa shanah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya, ya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu kecuali dia pasti akan menjadikannya jelek. Ya, jadi segala sesuatu yang dibarengi dengan kelembutan itu akan menambah cantik, akan menambah indah. Ya, berbeda kalau tidak diiringi kelembutan. Ya, ngomong sama orang kasar, ya, kemudian meletakkan barang kasar, ya. Itu berarti akan menjadikannya justru semakin jelek. Dan dari Aisyah juga radhiyallahu anha bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya Aisyah, urfuqi." Wahai Aisyah, berlakulah lembut. Ya, fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Kata beliau, wahai Aisyah, berlaku lembutlah, karena ketika Allah menginginkan kebaikan untuk suatu keluarga, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka, ya, pintu kelembutan. Ya, jadi kalau dalam suatu keluarga itu penuh dengan kelemah lembutan, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi keluarga tersebut. Ya. Maka di sini makna rifqu atau lemah lembut adalah lainul jani. Ya. Sikap ramah. Ya. Fil aqwali wal af'al. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya. Maknanya adalah hendaknya perkataan seorang insan dan perbuatan seorang insan itu hayyinatan layyinatan. Ya, mudah dan luas, ya, lembut. Ya. Laisa fiha salafun wasyiddah. Tidak ada nada-nada kesombongan, tidak ada sesuatu yang keras, tidak ada kekerasan dalam ucapan maupun perbuatannya. Semuanya lembut, pelan, ya luas, ya mudah. Nah, itulah lemah lembut. Ya. Wala fadhadha wala ghadhah, tidak pula apa keras dan kasar, ya wala isfaf wa fuhsh wa unuf, tidak pula kata-kata yang tajam, ya kata-kata yang keji, kemudian menghardik dan seterusnya, ya wa tabayyana nasibul mar'i minhu fil mawaqif allati tuthiru ghadab, dan akan jelas ya apa yang akan didapatkan seorang dan seorang itu akan mengetahui manfaatnya ketika ada sesuatu yang menjadikannya marah, ketika dia diiringi dengan apa namanya dengan sikap lemah lembut, maka dia akan mengetahui hasilnya di situ, ya. Maka di sini arifku yuzayyinul umura, ya, kelembutan itu akan menghiasi banyak hal, ya, akan memperindah hidup, akan menyempurnakan iman, dan akan ya menjadikan kebaikan-kebaikan seorang hamba menjadi sempurna, dan dia akan mendapatkan banyak maslahat, ya, dan akan bagus kesudahannya, ya, bagi perkara agamanya maupun dunianya. Orang yang menghiasi hidupnya keseharian dengan sikap lembut, maka itu akan ya bermanfaat dalam setiap perkaranya, baik perkara agamanya maupun perkara dunianya. Dan barang siapa yang merenungkan tentang jalan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang betul-betul ya menyimak dan merenungkan ya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan ya banyak sekali ya, atau bahkan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan kelembutan. Ya, dipenuhi dengan kelembutan dan juga ketenangan, ya, serta akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang sempurna. Ya. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai qudwah lil alamin, sebagai teladan bagi seluruh alam. Kata Allah Taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Rasul adalah uswah kita. Jadi kalau kita mau berperilaku, contohlah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan kita. Beliau berlaku lembut, kita berusaha seperti beliau meskipun tidak sesempurna beliau. Ya. Tapi ya, semakin kita berusaha mendekati akhlak beliau, itu akan semakin baik. Ya. Dan barang siapa yang menelaah jalan hidup beliau, ya, yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan hal-hal yang menakjubkan, ya, dalam bagaimana beliau bersikap lembut dalam muamalahnya kepada orang lain, dalam segala perkara yang beliau lakukan, ya, maka kita akan mendapatkan hal yang menakjubkan. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka atas rahmat Allah lah engkau bisa berlaku lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, niscaya mereka akan lari dari sisi. Maka di antara rahasia kenapa Rasulullah SAW itu ya sangat karismatik adalah sikap lembut beliau. Ya, sehingga orang-orang senang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau orang yang keras, enggak mau orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, Nabi dipenuhi dengan rasa rahmat, ya, lembut, sehingga orang-orang tidak lari, bahkan suka dengan beliau. Maka walaqad kana ya'tihi ar-rajul wa laisa ahadun 'ala wajhil ardi abghadha ilaihi minhu. Dan ketahuilah bahwasanya ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang dulunya itu ya paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wajah yang paling dibenci orang ini kecuali wajah Nabi. Ketika dulu dia masih kafir. Ya. Dan ketika dia telah melihat kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi bermuamalah, ya, maka apa, saat itulah dia berubah. Ya, saat itulah setelah dia melihat bagaimana Nabi itu selalu lembut, selalu ya penuh dengan kasih sayang, maka dia berubah menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nabi itu menjadi orang yang paling dia cintai. Yang tadinya menjadi orang yang paling dia benci, jadi orang yang paling dia cintai. Ya. Dan ini adalah kisah dari keislaman Thumamah bin Uthal. Ya. Jadi, orang yang dimaksud adalah Thumamah bin Uthal. Ya. Yang mana merupakan Sayyidi Ahli Yamamah. Merupakan penghulunya atau pemimpin orang-orang Yamamah. Ketika didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikat di tiang masjid, ya, jadi beliau itu diikat, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Thumamah, kemudian ngobrol dengan Thumamah, ya, ngobrolnya dengan birifqin, dengan lemah lembut, ya, ila an a'lana islamahu, sampai akhirnya Thumamah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, mungkin dia belum tahu bahwa saya memanggil Nabi itu harus dengan Rasulullah atau dengan Nabi, tidak dengan namanya langsung. Karena gue baru masuk Islam. Ya Muhammad, wallahi ma kana alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhi. Wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada satu wajah yang paling kubenci di muka bumi kecuali wajahmu. Ya. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya. Maka kemudian jadilah wajahmu menjadi wajah yang paling kucintai seluruhnya. Ya. Fa wa wallahi, dan demi Allah, ya, maka na min dinin abghadha ilayya min dinik. Ya. Dan demi Allah, tidak ada satu agama yang lebih kubenci ketika itu dibandingkan dengan agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbuddini ilayya. Maka jadilah agamamu sekarang ini agama yang paling kucintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladi. Fa asbaha baladuka ahabba albiladi ilayya. Ya, dan demi Allah, dulu tidak ada negeri yang paling kubenci kecuali negerimu. Dan sekarang negerimu ini menjadi negeri yang paling aku cintai. Karena kalau orang udah benci itu benci semuanya, ya. Pokoknya tempat tinggalmu saya benci, agamamu saya benci. Tapi begitu suka, ya, ikut menyukai, ya, pribadinya maupun agamanya, begitu pula dengan tempat tinggalnya. Ya. Maka beliau radhiyallahu anhu berubah dari yang tadinya benci kepada Nabi menjadi sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga ya mencintai tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah-kisah semacam ini banyak, ya, banyak terdapat dalam hadis. Dan kita lihat dari hadis riwayat dari kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam idz jaa'a a'rabiyyun faqama yaqulu fil masjid." Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami berada di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang Arab Badui. Dia tiba-tiba kencing di dalam masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun mengatakan, "Mah, mah. Woi, woi, woi." Mereka menegur, mereka ingin menegur si Arab Badui ini, kok dia kencing di masjid. Namanya Arab Badui, ya. Peradabannya berbeda dengan peradaban orang kota, orang Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La tuzrimuh ta'uhu." Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Jangan kalian ganggu dia. Jangan putus kencingnya. Biarkan dia." Ya. Fatarakuhu hatta bal. Anggap akhirnya sahabat pun membiarkannya sampai dia selesai kencing. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang ini, kemudian berkata kepadanya, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadhal baul wal qadar." Ya. Kata beliau, sungguhnya ini masjid, ya, tidak pas, tidak cocok, ya, untuk dijadikan tempat kencing dan berak. Innama hiya li dzikrillah. Tapi masjid itu dibangun untuk mengingat Allah, wassalah wa qiraatil Quran, untuk mengingat Allah, untuk sholat dan untuk membaca Quran. Ya, atau sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara rajulan min alqaumi faja'a bi dalwin min ma'in fashannahu alaihi. Maka Nabi pun memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengambil segelas, seember ya, segelas gak cukup ya, seember air kemudian disiramkan kepada di tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya, kisah yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya seorang Arab itu masuk masjid, ya, dan Rasul SAW duduk ketika itu. Ya, kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli wali Muhammadin wala taghfirli ahadin ma'ana. Arab ini berdoa. Arab, orang Arab Badu ini berdoa, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah Muhammad. Dan jangan kau ampuni siapapun selain daripada kami yang ada di sini. Ya. Jadi karena Nabi berlaku lembut kepada dia, dia doakan Nabi Muhammad. Ya. Dan kalau yang lain itu mau kasar, enggak didoakan. Malah jangan diampuni. Fadhahika Rasulullah SAW. Maka Rasul pun tersenyum. Ya. Waqala laqad ihtadarta wasi'an. Kata Nabi, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Ya. Apa masalahnya mendoakan ampunan bagi semua orang? Kenapa harus dipersempit saya dan kamu saja? Gitu. Ya. Thumma walla. Kemudian dia berlalu, hatta idza kana fi nahiyatil masjid fa syaja yabur. Kemudian dia pergi, ya, sampai di pojok masjid, kemudian dia mengangkangkan kakinya kemudian kencing. Nah, ini dalam riwayat lain ini terbalik ya. Dalam riwayat lain kencing dulu baru kemudian mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala al-a'rabiyyu, maka orang-orang orang Badui ini ya setelah dia ngerti hukumnya ba'da al-faqiha, sampai setelah dia ngerti hukumnya, faqama ilayya bi abi wa ummi. Demi ayah dan ibuku, kata Arab ini, falam yu'annib walam yasub. Demi bapak dan ibuku, ya, sungguh orang ini, yaitu Rasulullah SAW, dia tidaklah mencelaku, tidaklah menghardiku. Ya, faqala inna hadzal masjid la yubalu fihi. Dia hanya katakan bahwasanya masjid ini bukanlah tempat untuk dikencingi. Innama bunya li dzikrillahi walis shalah. Sungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir, ya, untuk mengingat Allah dan untuk sholat. Ya. Tsumma amara bi sajlin min ma'in fa ufriha 'ala baulihi. Maka Nabi perintahkan untuk mengambil seember air kemudian dibersihkan tempat tersebut. Ya. Riwayat yang sama atau kisah yang sama dengan riwayat yang berbeda dari Abu Hurairah bahwasanya seorang Arab Badui kencing di masjid, ya, maka orang pun tergerak untuk kemudian menegurnya. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, tinggalkan dia, da'uhu, ya, biarkan dulu. Ya, wa ahriqu ala baulihi dzanuban min ma. Maka kemudian disiramkanlah di bekas kencingnya itu seember air, atau sajlan minma, atau seciduk air. Fa innama bu'ithtum ya muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ya. Karena ketahuilah bahwasanya kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi membiarkannya? Kenapa beliau katakan tinggalkan dia atau biarkan dia? Ya, maksudnya adalah biarkan dia menyempurnakan kencingnya di tempatnya. Ya. Kenapa? Li'annahu law quti'a 'alaihi ya bauluhu latadarrar. Kalau dia diputus kencingnya ketika dia sedang asik-asiknya kencing, maka dia akan menghasilkan madarat. Ya, akan ada kerusakan di situ. Ya. Ketika dia di tengah-tengah kencing kemudian ditegur, disuruh berhenti, ya, maka akan berjajaran, ya, bajunya akan kena, badannya kena, dan tempat-tempat lain di sekitar masjid juga akan kena. Maka lebih mending dibiarkan dulu, kencingnya terlokalisir di situ, satu tempat, kemudian dibersihkan, itu akan lebih maslahat, ya. Dan orang nggak suka kalau kencing disuruh stop, ya. Dan dia nggak tahu, ya, bukan dia nakal, tapi dia nggak tahu. Maka kita berlaku lembut kepada orang yang tidak tahu, ya. Maka ini di antara faedah, ya, dari kisah ini adalah Arab ini kemudian tersentuh hatinya. Dia doakan Nabi SAW, dan orang-orang yang ingin terlihat ingin kasar kepada si Arab Badui ini malah dia katakan, ya, jangan ampuni mereka. Ini kan, ya, dia juga nggak tahu, tapi dia paling tidak itulah impresi, ya, kesan yang dia tangkap bahwa dia lebih menyukai orang-orang yang lembut daripada orang-orang yang kasar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Karena ketika perang Uhud, ya, banyak sahabat yang meninggal, pamannya meninggal dan lain sebagainya. Itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Ya, aku mengalami masa yang berat dengan kaummu, yaitu kaum Quraisy, dan ada yang lebih berat lagi, yaitu di mana aku ketika itu di hari Aqabah. Ya, hari Aqabah itu apa? Kita lihat. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal. Yaitu hari di mana ketika aku, ya, menghadap kepada Abdi Yalil bin Abdi Ulal. Ini nama orang, ya, seorang tokoh di Taif, ya. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi dia tidak mau menerima ajakanku. Ya, diajak untuk masuk Islam. Ya, dia seorang pemimpin di daerahnya, tapi tidak mau. Ya. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Dan aku pun pergi dalam kondisi aku bersedih. Falam astafiq illa biqarnith tha'alib. Dan aku tidak berhenti sampai di satu tempat namanya Qarnith tha'alib. Farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku yang tadi aku menunduk sedih. Ya. Dan aku angkat kepalaku di situ, fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Maka aku kok dinaungi oleh awan. Ya. Panadartu fa'idha fiha Jibril. Maka aku cek ternyata itu ada Jibril. Fanadani. Maka dia memanggilku. Ya. Faqala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumik laka wa ma ruddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Ya, mereka menolakmu. Ya. Mereka menjawabmu dengan jawaban yang mengecewakan, bahkan menyakitimu. Ya. Maka sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung, supaya engkau perintahkan dia sesuai dengan yang kau kehendaki. Ini ada malaikat penjaga gunung. Ya, Allah sudah izinkan untuk Nabi perintahkan sesuai dengan apa yang Nabi kehendaki. Ya. Qala fanadani malakul jibal. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku, wassalamu alayya, dan mengucapkan salam kepadaku. Thumma qala ya Muhammad, innallaha qasami'a qawla qawmik laka wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amri. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar, ya, perkataan kaummu kepadamu, ya, perkataan orang Taif kepadamu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung, ya, dan Allah telah mengutusku atau Tuhanmu telah mengutusku kepadamu untuk supaya kau perintahkan aku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Fama syi'ta, ya. Apa yang kau inginkan? In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, ya, kalau engkau mau, wahai Muhammad, ya, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung ini. Akhsyab itu nama gunung di Mekah sana ya. Itu malaikat penjaga gunung menawarkan diri. Kalau kamu mau silahkan perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung ini kepada mereka. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepadanya, bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan kata Nabi, aku berharap supaya Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, yaitu keturunan mereka yang menyembah Allah semata tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, dan benar, ya, harapan Nabi SAW terwujud. Ya, bahwasanya masyarakat sana kemudian beriman kepada Nabi SAW. Kemudian dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, ini ada cerita yang cukup unik ya, lucu. Ya. Muawiyah bin Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu mengatakan, ya, dia bercerita. Ya. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasha rajulun minal qaum faqultu yarhamuka Allah. Suatu ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat jamaah di masjid. Kemudian ada seorang yang bersin. Ada yang bersin, maka tentu kalau orang bersin, ya, kita doakan dia yarhamuka Allah dalam salat ini, ya, dalam salat. Faromanil qaumu bi absarihim, maka kemudian orang-orang yang lain yang lagi sholat kemudian memandangiku dengan pandangan yang tajam, ya, dipandang dengan pandangan yang tajam. Fakultu, ya, ya, wa thukla ummiyah, ini ungkapan untuk kurang lebih maknanya celakalah, ya, celakalah, ma sya'nukum, kenapa kalian memandangiku seperti itu? Ada apa gitu ya. Dia enggak tahu nih. Ketika sholat dia berbicara kemudian dipandang, ya, para sahabat enggak ikut berbicara karena mereka tahu hukumnya enggak boleh berbicara ketika sholat. Mereka cuma memandang, ya, Muawiyah ibn al-Hakam ini. Ya. Tangzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat kepadaku? Ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka kemudian mereka berisyarat menepukkan tangan mereka ke paha mereka. Ya. Sekali lagi para sahabat cuma bisa memberi isyarat, tidak bisa ngomong ya. Mereka menepuk paha mereka. Ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku tahu mereka sebenarnya bermaksud untuk menyuruhku diam, maka aku pun diam. Ya. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi telah selesai salat, Fabi abi huwa wa ummi, maka ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ini artinya dia ya, mengungkapkan bahwa serius ya, betul-betul ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ya. Sungguh aku belum pernah melihat ada seorang yang mengajari orang lain yang lebih baik cara mengajarinya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah aku nemu sebelumnya maupun setelahnya ini, tidak pernah ada lagi orang yang pandai dalam menjelaskan sebaik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawwalahi maka demi Allah, maka haroni wala turabani wala syatamani. Nabi tidak kemudian bermuka masam, tidak memukul, tidak kemudian mencela. Nabi hanya mengatakan inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya, bahwasanya salat ini tidak layak di dalamnya ada perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul Qur'an. Di dalam salat itu cuma ada tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Ini cara menegur beliau. Ya. Salah, tapi dia nggak tahu. Ya sudah, jangan kemudian kasar. Ya. Justru orang nggak tahu ini supaya dia pelajaran yang diberikan kepadanya berkesan, maka dia harus diajari dengan cara yang lembut. Ya. Kemudian dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah kita bacakan kisahnya ya. Seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan. Pemuda ini mengatakan, ya, Ya Rasulullah, i'zan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka orang-orang pun kemudian melihat kepadanya. Ya, kemudian mau mengusirnya. Mereka mengatakan, mah, mah, pergi, pergi. Hus, hus, hus, gitu ya. Apa-apaan tiba-tiba meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, dekatkan dia kepadaku. Ya, coba suruh ke sini. Fadana minhu qariban. Maka dia kemudian mendekat kepada Nabi SAW lebih dekat lagi. Qala fajalasa, maka kemudian dia duduk di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada pemuda ini, atuhibbuhu li ummi. Apakah engkau suka kalau itu terjadi kepada ibumu? Artinya ketika yang dizinai itu ibumu. Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Ya. Demi Allah tidak. Aku enggak mau. Ya. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Ya, begitu juga orang-orang. Orang-orang juga enggak mau ibu mereka dizinai oleh kamu. Ya. Kalau ibumu aja kamu enggak suka, ibunya orang lain juga mereka enggak suka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, apakah engkau suka kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? Ya, maka dia menjawab lagi, la Allah, demi Allah tidak. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, dan begitu pula orang-orang mereka enggak mau anak mereka dizinai. Ya, dan Nabi terus bertanya terus kepada pemuda ini, apakah engkau suka kalau saudari perempuanmu diperlakukan demikian? Maka dia kembali menyangkal, la Allah enggak mau. Ya. Maka Nabi mengatakan, begitu pula orang-orang enggak mau kalau saudari-saudari perempuan mereka dizinai. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah engkau suka kalau itu terjadi pada bibimu? Ya. Ammatika, ammah itu berarti bibi dari ayah, ya. Adik perempuan atau kakak perempuan dari ayah itu ammah, ya. Apakah engkau suka kalau itu terjadi pada bibimu? Ya. Dia kembali mengatakan tidak. Begitu pula orang-orang enggak suka kalau bibi mereka diperlakukan demikian. Ya. Afatuhibbuhu li khalatik. Sukakah kamu kalau itu terjadi pada bibimu, bibi dari ibu? Maka dia kembali menyangkal. Enggak mau, ya. Begitu pula orang-orang enggak mau kalau terjadi pada bibi mereka. Jadi dicek satu-satu dari kalau ibumu gimana, kalau saudarimu gimana, kalau ya anakmu gimana, anak perempuanmu gimana, kalau bibimu gimana, nggak ada yang dia mau, nggak ada yang dia redoi untuk dizinai. Ya. Maka Nabi SAW kemudian fawadda'a yadahu alaihi, maka Nabi pun menaruh tangan beliau di dada pemuda ini dan berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nabi doakan pemuda ini, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dalika, dalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah itu pemuda itu tidak pernah lagi jelalatan matanya, tidak pernah lagi tolah-toleh, ya, menjaga pandangannya. Di antara buah dari kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menderi Abu Sulaiman Malik bin Khuairid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bercerita, kami mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami waktu itu para pemuda. Ketika itu kami masih muda. Maka kami pun tinggal bersama beliau kurang lebih 20 malam, ya 20 hari. Apa? Fadhanna anna ishtaqna ahlana. Maka beliau menyangka bahwasanya kami merindukan keluarga kami, wasa'alana amman tarakna fi ahlina, dan beliau tanya tentang apa yang kami tinggalkan untuk keluarga kami. Fa akhbarnahu, maka kami jelaskan kepada beliau, wa kana rafiqan rahima, dan Nabi itu orangnya lembut dan penyayang. Kemudian Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada keluarga kalian, kembali. Ya, ajari mereka, perintahkan mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kalian kan sudah 20 hari di sini, kan sudah lihat aku sholat. Ya. Maka sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wa idha hadaratis sholatu fal yu'adzin lakum ahadukum. Dan ketika datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang kalian azan. Tsumma liyu'ammakum akbarukum. Hendaknya orang yang paling tua mengimami kalian. Ya. Maka ini diantara contoh-contoh yang menunjukkan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menunjukkan betapa banyaknya itu terjadi pada kehidupan beliau, bahkan hampir seluruhnya atau keseluruhnya hidup beliau itu adalah rifqun wa hilmun wa ana. Seluruhnya adalah kelembutan, kemudian ketenangan, ya. Semuanya adalah terkait apa? Selalu dengan kelembutan dan ketenangan, ya, serta muamalah yang baik dan akhlak yang indah kepada sesama. Dan untuk menutup pembicaraan kita pada bab ini, akan dinukilkan di sini perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, ulama abad ke-8 Hijriah yang sudah kita kenal Ibnu Qayyim, fi bayani ma yaqumu alaihi al-khuluqu ya wa yartakiz, dalam rangka menjelaskan ya rukun atau pondasi dari akhlak, ya, dan apa yang menjadikan akhlak itu kokoh, ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa husnul khuluqi yakumu ala arba'ati arkan. Akhlak yang baik itu terdiri dari 4 rukun atau 4 pondasi, 4 tiang, ya. Yang mana kalau tidak berdiri dengan baik, ya, maka tidak akan tergambar, dia akan kokoh. 4 hal tersebut, 4 akhlak tersebut adalah as-sabru wal iffah wasyaja'ah wal 'adl. Ya, sabar, kemudian iffah itu menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan, itu iffah. Wasyaja'ah itu berani, wal 'adl itu adil. Kita akan bahas satu-satu di sini. Beliau mengatakan as-sabru yahmiluhu 'alal ihtimal. Adapun sikap sabar itu akan membawanya kepada ya, sikap dia bisa menahan diri, bisa menahan amarahnya, bisa menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, bisa bersikap tenang, bisa bersikap lembut, dan tidak tergesa-gesa. Itu kalau sabar. Jadi sabar itu, ya, akan ketika seorang sabar, dia akan berefek kepada hal yang baik lainnya. Dia bisa menahan marah, juga sabar tidak mengganggu orang lain, sabar tidak terburu-buru, ya, kemudian lembut, tidak kemudian gampang marah, dan lain sebagainya, itu dari sabar. Ya. Kemudian yang kedua, al-iffah. Al-iffah artinya menjaga kehormatan. Tahmiluhu ala ijtinabir radha'il wal qaba'ih minal qawli wal fi'li. Adapun punya sikap atau sifat menjaga kehormatan diri, itu akan membawa dia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang rendah, yang hina, yang tercela, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, ya, dan juga akan membawanya kepada sifat haya, ya, sifat malu, rasa malu, ya, malu untuk berbuat jelek. Wa huwa ra'su kulli khairin, dan padahal namanya malu itu mahkotanya segala kebaikan. Ya. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya insyaallah, lupa saya setelah ini atau setelahnya. Wa tamna'uhu minal fahsya, dan akan menghalanginya dari fahsya, perbuatan keji, wal bukhl, pelit, wal kadzib, dusta, ghibah, ya, dan namimah atau adu domba. Kalau orang mau sudah terpatri dalam dirinya untuk menjaga kehormatannya, maka dia akan berusaha menghindari perbuatan yang dipandang rendah oleh orang lain. Ya, menipu dan lain sebagainya. Berbohong, ya, kemudian joget-joget, ya. Dan dia punya rasa malu menjaga kehormatan diri. Ya, dia memeluk perbuatan fahsya, perbuatan yang kecil, ya, pelit, itu malu pasti dia. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, tidak menghibah dan juga tidak pula namimah. Sifat yang ketiga yaitu syaja'ah, yaitu keberanian. Keberanian akan membawanya kepada kemuliaan diri, ya, dan menjadikan dia mengutamakan akhlak yang luhur dan karakter yang baik, ya. Dan akan membawanya kepada sikap dermawan. Yang mana sikap dermawan ini merupakan keberanian diri dan kekuatan diri untuk mau mengeluarkan hal yang dicintai dan berpisah dengan hal yang dicintai tersebut. Ya. Orang itu dermawan itu karena berani mengeluarkan harta. dia cinta harta, tapi saya berani, ya, saya kuat untuk mau mengeluarkan yang saya cinta ini saya keluarkan. Nah, itu termasuk. Jadi kedermawanan termasuk di antara bentuk keberanian. Ya. Dan dia akan membawa juga kepada kalmil ghaiz, menahan amarah dan juga bersikap tenang, ya. Karena dengan kekuatan, dengan dia bisa kuat jiwanya, ya, maka itu akan membuat dia menahan diri dan bisa memegang tali kekang dirinya dari berbuat jahat dan berbuat kasar kepada orang lain. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang bisa bergulat, tapi mereka yang bisa menahan dirinya ketika marah. Inilah hakikat atau keberanian yang sejati, ya, yaitu keterampilan, ya, yang membuat seorang itu bisa mengalahkan musuhnya. Musuh itu kalah bukan semata-mata dengan adu fisik, tapi justru dengan dia bisa sabar, bisa ini, wah, malah musuhnya semakin kalah. Dan yang sifat yang keempat yaitu al-adl, yaitu sifat yang akan mengantarkan kepada lurusnya akhlak, dan dia bisa bersikap pertengahan antara dua kubu, yaitu ifrat dan tafrit, ya, berlebihan dan meremehkan, ya. Dia tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, dan dia akan juga mengantarkan kepada akhlak dermawan, ya, yang mana merupakan sikap pertengahan dari sikap pelit dan boros, ya. Dermawan itu tidak pelit, tidak pula boros, ya. Itu namanya adil, pertengahan, ya. Wa ala khuluqi syaja'ah alladhi huwa tawasud bainal jubni wat tahawuz, dan juga kepada sikap berani yang merupakan pertengahan antara sikap pengecut dan sikap nekat, ya. Jadi berani itu enggak pengecut tapi juga enggak nekat, yaitu pertengahan, ya. Dan juga mengantarkan kepada sifat hilm, lembut, tenang, yang merupakan sifat pertengahan antara marah dengan menghinakan diri atau merendahkan diri, ya, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang mulia. Itu semua bersumber dari empat akhlak yang kita sebutkan tadi, ya. Sedangkan yang selanjutnya itu akhlak yang buruk, itu juga sumbernya empat. Apa itu? Al-jahlu wa-zulmu wa-syahwa wal-ghadab, yaitu kebodohan, kezaliman, syahwat, dan kemarahan, ya. Yang pertama al-jahl. Al-jahl artinya kebodohan, ya. Orang yang bodoh, maka yang baik itu dia pandang jelek, yang jelek dia pandang baik, ya. Yang sempurna dia pandang cacat, yang cacat dia pandang sempurna. Dia, karena dia nggak tahu, dia pandang semua itu kebalikannya. Nah, ini akan menjadikan seorang menjadi kacau, ya. Yang kedua al-zulm, ya. Zulm berarti, ya, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Ini sumber segala masalah, ya. Dia marah ketika dalam kondisi yang harusnya dia enggak marah, dan sebaliknya dia senang dalam kondisi seharusnya dia marah, ya. Dia bersikap bodoh ketika harus bersikap ceroboh ketika dia harusnya tenang. Dia bersikap pelit ketika dia harusnya dermawan, dan dia terlalu dermawan ketika dalam kondisi seharusnya dia sedikit menahan dirinya, ya. Dan dia juga bersikap menahan diri dalam kondisi seharusnya dia bergerak, atau dia bergerak dalam kondisi seharusnya dia menahan dirinya. Kemudian dia bersikap lembut dalam kondisi harusnya dia keras. Kemudian dia keras malah dalam kondisi yang seharusnya dia lembut, ya. Sama orang yang bodoh, sama orang yang nggak tahu malah dia kasar, sama orang yang bandel malah dia lembut. Ya, ini nggak tepat, ya. Dan dia malah rendah hati dalam kondisi dia harus menjaga kehormatan, menjaga wibawa, ya. Dan dia bersikap sombong dalam kondisi dia harus tawadhu dan lain sebagainya. Kemudian sikap yang ketiga adalah syahwat, yang mengantarkan kepada, ya, pelit, ya, kemudian tidak menjaga diri, ya, kemudian sikap-sikap yang lain, sikap-sikap rendahan yang lainnya, syahwat. Kemudian yang terakhir adalah ghadab, yang bisa mengantarkan kepada kibir, kepada kesombongan, kepada kedengkian, kepada hasad, kepada permusuhan, dan kepada kebodohan. Ya, maka inilah ya ketika maka inilah ya para penerima Allah Subhanahu Wa Taala kata beliau, fa'inal adaba wal khuluqa minnatu minnatullahi azza wa jalla ala man yasha'u min ibadi. Bahwasanya adab dan akhlak itu pemberian karunia dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana dikatakan Tawus, sungguhnya akhlak ini adalah mana'ih, suatu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya akhlak yang baik. Ya, maka siapa yang menginginkan bagi dirinya untuk bisa berhias dengan adab yang baik dan berakhlak yang mulia, akhlak yang Islami, maka hendaknya dia yang dia lakukan pertama adalah dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus, ya, dengan mulihan alaihi bidu'a, dengan merengek-rengek dalam berdoa. Ya. Kalau doa itu diantara sunnahnya adalah merengek. Berdoa berkali-kali minta untuk betul-betul merendahkan diri dan merengek-rengek seperti anak kecil merengek kepada orang tuanya. Shadiqan fir raja, tulus dalam mengharapkan terkabulnya doa. Ya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hamba dan tidak akan menolak ya atau apa membiarkan tangannya hampa. Dan juga terdapat dalam sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan sarana yang berkah dan sebab-sebab yang bermanfaat untuk bisa ya meraih adab yang mulia. Di antara doa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, dan hawa nafsu yang mungkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku. Sungguhnya Engkau lah yang maha, sebaik-baik maha yang mensucikan hati dan Engkau lah yang menguasai hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk bisa meraih akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, dan jauhkanlah dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa mengalihkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya, maka dengan menjaga doa-doa yang semisal ini, ditambah lagi dengan melakukan sebab-sebab atau usaha-usaha yang bermanfaat dan metode-metode syar'i yang terpuji, ya, serta berusaha menggembleng diri, melatih diri, maka adab seorang akan menjadi lebih baik dan akan menghiasi akhlaknya, serta muamalahnya akan menjadi lebih baik. Dan di akhir kata, taufik itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, pada kali demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan datang pada bab yang baru, bab ke-16, yaitu tentang buruknya ghibah, namimah, dan sukhriyah atau ghibah, namimah itu adu domba dan sukhriyah itu mengejek. Ya demikian, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Muslim, alhamdulillah kita baru saja ikuti kembali kelanjutan kajian dari kitab Ahadithul Akhlaq, dan kita menyelesaikan tadi mendengarkan pembahasan bab La Taghdhab atau larangan marah. Dan tadi terakhir pembahasan tentang berlemah lembut, ya, lawan dari sifat marah, yakni berlemah lembut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan faedah untuk kita semua. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustadz yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Baik, pertanyaannya mungkin lebih banyak di luar tema Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama. Oh ya, ini ada yang mungkin sesuai tema. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana bersabar dengan kesalahan orang yang bekerja pada kita, yang dilakukan berulang-ulang kesalahan tersebut, dan kesalahan yang sama, kadang terbawa emosi karena sudah sering diberitahu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ya baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, kita juga harus menjadikan diri kita cermin. Ya, kita bercermin. Apakah diri kita juga tidak pernah mengulang kesalahan? Ya, kita jangan kemudian melihat hanya kepada orang ini. Ya. Kalau kita sendiri juga banyak mengulang kesalahan, maka kita insya Allah akan lebih mudah bersabar. Ya. Tapi kalau kita memang orangnya meneliti, ya, kemudian tidak ceroboh, kita jarang mengulang kesalahan yang sama, ya, ya kita juga tetap bisa memaklumi dia. Ya, karena ya namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya. Namun ada kalanya memang orang yang kemudian mengulang-ulang kesalahan itu ada masalah lain, ya, bukan soal dia kemudian apa namanya bodoh atau lain, tapi mungkin barangkali memang ada masalah lain yang kita juga bisa kemudian berdialog dengan dia, kira-kira masalahnya apa sih, kenapa sih kok diulang-ulang gitu ya. Artinya kita juga buka komunikasi, ya, tidak kemudian semata-mata melihat kepada masalah mengulang-ulang salahnya, tapi kepada apa sih yang menyebabkan itu terjadi, kita coba untuk fokus mencari masalah lain yang mungkin menjadi penyebabnya gitu ya. Jadi saya tahu bahwa saya menasihati untuk sabar itu adalah sesuatu yang klasik tapi terkesan mudah gitu. Tapi memang itulah yang harus kita selalu ingatkan gitu ya, sabar, sabar, dan sabar gitu ya. Memang tidak mudah ya. Nah, tapi tentu kita lihat lagi ya, jangan sampai kita kemudian sabar ini kemudian kita biarkan juga ya. Kita bagaimana selesaikan solusinya dengan komunikasi yang baik. Kalau memang setelah berapa kali dialog ya, tidak ada penyelesaian ya, maka bisa diambil tindakan tertentu supaya ada perbaikannya. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ketika sholat mengulang kalimat terakhir pada doa berlindung dari empat perkara. Yakni saya mengulang-ulang wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu saya ulang beberapa kali. Bagaimana hukumnya hanya membaca potongan dan tidak dibaca secara utuh doanya, tapi niatnya untuk berdoa. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana kita memandang doa pada akhir sholat, ya, karena diantara yang disunahkan kita untuk berdoa adalah berdoa fi duburi sholat, doa di akhir sholat, bisa doa pas sujud atau doa setelah tahiyat, itu adalah termasuk tempat untuk berdoa. Nah, ketika kita memandangnya sebagai sebuah doa, maka dipersilakan untuk kemudian berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan Nabi atau doa-doa yang lainnya, ya. Allahumma inni a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, misalnya itu doa yang diajarkan Nabi, dibaca ketika akhir sholat, ya, begitu pula doa tadi minta perlindungan, maka itu bukan sesuatu yang kemudian sebagaimana misalnya bacaan tasbih, bacaan tahiyat, ya, itu adalah manzilah atau tempat atau suatu posisi untuk berdoa yang dimana perkaranya longgar di situ. Jadi silakan berdoa, tidak bermaksud untuk berbuat bid'ah kan ya, tidak kemudian untuk ini lebih afdal seperti ini kan. Dan kita memang menghayati makna doa tersebut sehingga kita mengulang-ulang doa tersebut. Ya kan? Kita bukan kemudian kalau kita ulang wa min a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ini lebih afdal, kan tidak. Ya. Kita tidak mengadakan seperti itu. Kita hanya meyakini bahwa saya sangat butuh perlindungan kepada pelindungan dari Allah dari fitnah dajjal. Maka saya ulang-ulang doa ini, tidak masalah insyaallah taala. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz, kita bacakan. Ya. Ustaz, bolehkah mendoakan jazakallahu khairan untuk orang non-muslim? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu ta'ala alam ya. Tapi secara umum kita boleh mendoakan seorang non-Muslim ya, baik dengan doa-doa yang tidak terlarang ya. Misalnya doa-doa semoga sukses, semoga hartamu apa, semoga sukses, semoga banyak harta dan sebagainya, itu tidak masalah ya. Doa-doa yang memang dibolehkan, semoga langgeng pernikahannya, itu doa-doa yang dibolehkan ya. Yang tidak boleh kan doa-doa semisal apa, misalnya mendoakan ampunan ya, mendoakan hal-hal yang khusus bagi muslim saja, yang orang kafir tidak berhak, itu tidak boleh. Selama itu kemudian doa-doa yang umum yang untuk kebaikan dia di dunia, tidak masalah mendoakan, termasuk diantaranya adalah mendoakan jazakallahu khairo. Karena khairo di situ kan tentu sebatas dengan apa yang Allah kehendaki, dia mau diberikan apa sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan kepada kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, satu kali lagi. Izin bertanya Ustaz, apakah memegang najis seperti spray bekas ompol itu membatalkan wudhu Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi bedakan antara hadas dengan najis ya. Kalau najis itu harus dibersihkan tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau hadas itu membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu bukan najis tapi hadas. Nah, kalau hadas itu keluar dari diri kita, nah itu yang membatalkan. Kalau najis itu keluar dari diri kita, berarti kan namanya hadas. Nah, itu yang membatalkan. Kencing, darah, kentut. Nah, jadi kalau memegang najis, cukup kita bersihkan, maka itu tidak membatalkan wudhu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar. Dan mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para penerima Allah Subhanahu wa taala, ya, di dua pertemuan ini kita telah membahas tentang marah ya, tentang larangan marah dan bagaimana supaya kita bisa menghindari marah. Ya, yaitu dengan menyiapkan diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak lembut. Ya, kita membiasakan diri dengan lemah lembut, kita membiasakan diri dengan sikap sabar, ya, kita membiasakan diri dengan sikap-sikap yang bisa menjadikan kita lebih bisa menahan diri kita ketika marah. Dan ketika kita harus marah, maka kita harus selalu ingat bahwasanya marah itu kalau kita turuti untuk kita kemudian melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, itu biasanya kita akan rugi. Ya, makanya kita cek. Ya, sudah masuk lagi Ustaz suaranya Ustaz. Ya. Ya, apa nah, mungkin bisa di ulangi kembali Ustaz beberapa kalimat mungkin terakhir untuk kesimpulan ya. Barusan Ustaz. Ya. Ya, kami ulangi para penerima Allah Subhanahu wa taala, kita telah pelajari tentang larangan marah dan juga bagaimana kita supaya bisa terhindar dari bahaya sikap marah ya. Kita membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, membiasakan diri dengan sikap lembut, dengan sabar ya, dan lain sebagainya, sehingga ketika kita sudah berhias dengan akhlak-akhlak mulia tersebut, maka kita akan mudah untuk bisa menahan ya diri kita ketika marah, dan kita bisa tahu apa yang kita lakukan ketika marah. Jangan turuti ya, ketika kita marah jangan dituruti untuk berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, tapi ya betul-betul kita tahan diri kita untuk bisa diam dulu, setelah tenang baru kita boleh bertindak. Barangkali demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.